Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'ahudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Alhamdulillah, telah selesai dari kita pembahasan tentang al-maf'ulubih. Seperti biasa, sebelum kita masuk kepada pembahasan yang lain dari al-mansubat, kita mutkinkan dulu, kokohkan dulu apa yang kita pelajari ya, dengan kita apa berlatih atau banyak memperbanyak latihan-latihan. Ya, antum cari di sini mana maf'ulun bih-nya ya. Tabi'u ya, langsung kita ke bawah itu. Ya, tabi'u bainal haji wal umrati. Dalam hadis itu sahih, akhraj Ahmad, tabi'u bainal haji wal umrati fa innahuma yanfiyanil faqra wal dhunuba. Di sini mana maf'ul bihnya? Iya. Betul ya, ya. Ya udah enggak apa-apa itu pembukaan. Idza shallatil mar'atu khamsaha, mana maf'ul bihnya? Idza shallatil mar'atu khamsaha, mana maf'ul bihnya? Khamsaha. Fa'ilnya mana? Al-mar'atu. Fi'ilnya dikasih ta, kenapa sholat? Karena fa'ilnya mu'annas. Artinya sholat dikasih ta, sholat. Jadi dibuang alifnya. Karena ada pertemuan sukun dengan sholat, dengan ta sholat. Sehingga dibuang alifnya, huruf illahnya. Jadi sholat. Wa shomat syahroha. Mana di sini maf'ul bihnya? Fa'ilnya mana? Tamir musatir fihi. Jawazan. Taktiruhu hiya ya'udila al-mar'ah. Somat ada dhamir hiya, kembali kepada al-mar'ah. Tidak boleh diulang, cukup sekali. Wa hassanat farjaha. Farjaha. Fi'ilnya mana? Hassana. Yuhassinu tahsin. Menjaga maknanya. Ya. Fa'ilnya dhamir mustatir fihi. Jawazan taktiruhu hiya ya'udila al-mar'ah. Wa ata'at zawjaha. Zawjaha. Ata'a fi'lun madhi. Ata'a fi'l mudhari apa? Yuti'u. Ya. Qila laha udkhulil jannata. Al jannata maf'ulun bih. Mana fa'ilnya udkhuli? Tami. Ya itu. Al ya. Itu ya itu. Udkhuli. Kalau yang diajak bicara laki-laki udkhul. Perempuan udkhuli. Tampak. Kelihatan dhamirnya. Jadi ya itu dhamir. Mutasil. Ya, mabniun ala sukun fi mahalli rafin fa'ilnya. Keluar ya kalau yang diajak bicara atau yang diperintahkan itu satu orang perempuan, keluar dhamirnya. Idrib jadi apa? Idribi. Ijlis. Ijlisi itu fa'ilnya. Ya. Udkhuli al-jannata. Ya. Udkhul itu fi'il amr dari apa? Dakhala yadkhulu. Udkhul. Ya. Kemudian su'ila al-imam Ahmad, imam Ahmad ditanya, mata yajidul abdu ta'mar rohati. Mana di sini? Kita baca dari al-hiwar. Kitab al-hiwar. Yes. Mata yajidul abdu ta'mar rohah. Mana di sini maf'ul bihnya? Ta'ma. Maf'ul bih dari apa? Fi'ilnya mana? Yajidu. Fi'il mudhari'. Madinya apa? Fi'il madinya. Wajada. Yajidu. Man jadda. Wajada. Itu kan? Wajada yajidu. Paham? Mana fa'ilnya yajidu? Al-abdu. Ta'ma di sini dikatakan sebagai mu. Mudhaf. Ar-rohati sebagai apa? Mudhafun ilaih. Dan mata di situ isim istifham. Isim apa? Istifham. Mabni ala sukun. Ya. Fi mahalli rafin mubtada dia. Ya. Faqala. Maka beliau menjawab. Ya. Su'ila al-imam Ahmad. Imam Ahmad ditanya. Mata yajidul abdu ta'mar rohah. Bagaimana? Kapan seseorang itu mendapati lezatnya rohah, kenyamanan? Ya. Faqala, maka beliau menjawab, inda awwali qadamin yad'uha fil jannah. Di awal kaki yang ia letakkan di dalam surga, baru dia mendapati apa? Rasa dari kenyamanan. Kalau di dunia ini ya bukan tempat kenyamanan, tempat berupaya, berusaha dan berijtihad, beramal soleh. Tidak ada tempat nyaman di dunia. Kapan katanya Imam Ahmad seseorang itu bisa merasakan kenyamanan? Ketika salah satu kakinya sudah memasuki kepada apa? Surga. Sudah dilangkahkan ke dalam surga baru dia merasakan nyaman yang hakiki. Ya. Imam Ahmad pernah ketika beliau sedang menjelang kematiannya, ya beliau dikatakan la ba'du la ba'du la ba'du la ba'du. Ya, ditalkini la ilaha illallah, maka dia menjawab la ba'd la ba'd. Tidak nanti, tidak nanti, tidak nanti. Setelah sadar ditanya, mengapa engkau tadi berkata demikian dan demikian? Ya, kata Imam Ahmad, saya melihat syaitan menggigit jari dan mengatakan, futtani ya Ahmad, engkau sudah lolos dari godaanku ya Ahmad. Kata Ahmad, la ba'du, belum nanti, belum, belum, belum. Gitu. Kemudian, qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, man kana yuhibbu an ya'lama annahu yuhibbu Allah. Ada enggak di sini maf'ul bih? An ya'lama, maf'ul bihnya berupa apa? Masdar muawwal dari an dan yang setelahnya. Man kana yuhibbu an ya'lama. Ya. Takdirnya ya, man kana yuhibbu al-'ilma gitu, pengetahuan. Ya. Annahu yuhibbullah, masih ada enggak? Itu annahu juga sama itu, masdar muawwal juga. Yang dilebur dari anna dan setelahnya sebagai mafhul dari ya'lamu. Faly'rid nafsahu 'ala al-Qur'ani, siapa yang ingin untuk mengetahui bahwasanya dia cinta kepada Allah. Jadi kita kadang kan pengen mengetahui ya, kita tuh cinta kepada Allah enggak sih? Apa tandanya gitu. Ini dikasih tahu sama Ibnu Mas'ud. Kita itu termasuk orang yang cinta kepada Allah atau tidak, dan seberapa tingkat cinta kita kepada Allah. Kata beliau Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, man kana yuhibbu an ya'lama annahu yuhibbullah, siapa yang ia ingin untuk mengetahui bahwa dia adalah seorang yang cinta kepada Allah, faly'rid nafsahu 'ala al-Qur'ani. Mana di sini fulfinya? Nafsahu. Fi'ilnya mana? Ya, faly'rid. Ya. Kemudian fa'ilnya mana? Ya. Ya'rid anta. Fal-ya'rid huwa, betul. Huwa. Ya. Fi'ilnya ya'rid. Ya. Maka hendaknya ia hadapkan dirinya kepada Al-Quran. Faman ahabba Al-Qur'ana, mana maf'ulnya? Al-Qur'ana. Fa'ilnya mana? Fi'ilnya dulu mana? Ahabba. Fa'ilnya? Tamusati takdiruhu. Huwa ya'udu ila. Man, kaliman. Faman ahabbal Qur'an, maka siapa yang dia cinta kepada Al-Qur'an, fahuwa yuhibbullaha, maka dia adalah orang yang cinta kepada Allah. Mana maf'ulnya? Lafzul jalalah Allah. Fi'ilnya mana? Yuhibbu, fi'il mudhari dari ahabba yuhibbu. Fa'ilnya dhamir mustatir fihi taqdiruhu huwa. Ya, fa di sini waqi'ah dijawab syarat dari man. Itu ismu syarat dia. Ismu syarat i'rabnya, ismu syarat mabni ala sukun fi mahal rafin mubtada. Ya, mubtada itu. Ya. Kemudian ahabba sebagai fi'il syarat ya. Mabni ala fathi fi mahal jazmin. Ya, fi'il syarat itu majzum, sudah lewat ya pada isim-isim majzum ya. Nah, jawabannya di sini fahuwa yuhibbullah, jawabannya maka dia cinta kepada Allah. Fa innamal Qur'anu kalamullah, di sini enggak ada ya. Jumlah ini Al-Qur'anu kalamullah. Al-Qur'anu kenapa dia marfu' di dhammah? Mubtada. Jadi inna kalau sudah dimasuki ma sudah tidak beramal lagi. Namanya maknya ma kafah, mak yang menahan amalannya inna, dan innanya disebut makfufah yang tertahan dari amalannya oleh ma ini. Al-Qur'anu sebagai mubtada. Khabarnya mana? Kalamullah, dan kalamu mudhaf, lafzul jalalallah mudhafun ilai. Arada al-Hasanu al-Hajja, mana di sini maf'ulnya? Al-Hajja. Fi'ilnya? Arada. Fi'ilun apa itu? Fi'ilun madin. Mudhari'nya apa? Mudhari'nya yuridu. Fa'ilnya mana? Al-Hasan. Jangan dulu terburu-buru kepada yang mustatir. Cari dulu yang zahir. Iya. Pokoknya cari dulu yang zahir. Jangan dulu ke yang mustatir. Wa yarfa'u, kata Ibn Malik rahimahullah, di dalam alfiahnya al-fa'ilul ladzi ka marfu'i ata zaidun muniran wajhu ni'mal fata wa ba'da fi'lin fa'ilun fa in dhahar fa huwa wa illa fa dhamirun istatar. Katanya al-fa'ilul ladzi ka marfu'i ata, ya, fa'il adalah seperti yang marfu pada contoh ata zaidun, zaidun marfu kan, muniran wajhu marfu juga, ya. Muniran wajhu ni'mal fata. Selain ini, wa ba'da fi'lin fa'ilun fa'in dhohar. Ya. Wa ba'da fi'lin apa? Fa'ilun. Setelah fi'il ya, fa'il fa'in dhohar. Apabila tampak, tentunya apa? Fa'ilnya. Ya. Wa illa fa dhamirun istatar. Tapi kalau enggak tampak, tidak didapati fa'il yang apa? Dhohir, maka berarti fa'ilnya dhamir mustatir. Wa ba'da fi'lin fa'ilun fa'in dhohar. Fah wa illa fa dhamirun istatar. أراد الحسن الحج فطلب ثابتا البناني. Mana di sini? Ya, maf'ulnya ثابت, nama orang, ثابت البناني. Fi'ilnya mana? Talaba. Mudhorinya apa talaba? Yatlubu. Fa'ilnya mana talaba? Huwa. Ya, enggak ada. Kembali kepada Al-Hasan. Hasan ingin haji. Beliau meminta kepada ثابت البناني. I'rabnya apa al-bunani ya? Eh, nisbah ini ya, seperti sifat dari Thabit al-Bunani. Kayak misalkan Hasan al orang mana misalkan dia? Al-Andalusi gitu. Atau al-Mansubila, nama tempat ya al-Bunani. Ya, nama tempat bukan. Kalau nama tempat ya-nya berarti nisbah. Ya nisbah. Ya. An yusahibahu, beliau meminta Thabit al-Bunani untuk menyertainya. Mana di sini maf'ulnya? Maf'ulnya haknya itu an yusahibahu, al-ha itu maf'ulnya ya. Sahaba yusahibu menemani. Ya, haknya itu al-ha dhamir muttasil mabni 'ala dhamm fi mahalli apa? Nasbin maf'ulun, maf'ulun bi. Ya. Faqala waihak, maka beliau berkata ya, waihak ya, dua apa bahar kalimat ini, kalimat apa tegurannya, waihak apa bagusnya ya, waihak apa celaka atau apa yang semisal itu. Da'na nata'ayash bisitrillah, biarkan kami hidup di bawah tirai Allah subhanahu wa ta'ala, penutupan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inni akhafu annastahiba, ya. Inni akhafu annastahiba fayara ba'duna min ba'din ma natamaqatu alaihi. Inni akhafu, dan saya takut annastahiba. Mana di sini maf'ulnya? Annastahiba, saya takut kalau kita berangkat bersama-sama. Fayara ba'duna min ba'din, sehingga akhirnya sebagian kita ya melihat dari sebagian yang lain mana tamaqatu alaihi, sesuatu yang tidak disukai gitu, sesuatu yang kita saling tidak menyukainya. Kalau sudah safar kan kelihatan aibnya tuh masing-masing, sehingga biarkan kita hidup di bawah sitr Allah Subhanahu wa taala, sehingga biarkan yang tampak adalah yang baik-baik saja. Kalau sudah safar berangkat bersama kelihatan gitu aslinya. Ya, kemudian coba antum cari di sini mana maf'ul bihnya ya. Contoh kita baca sa'altu shodiqi an yusafira ma'i. Ya, an yusafira. Bentuknya apa? Masdar muawwal dari an wa ma ba'daha atau ma dakhalat. Ya, wa ma dakhalat huwa tani masuki bersama dengan ini masuki apa? An. Sa'altu shodiqi an yusafira. Mana fi'ilnya? Ya. Sa'ala. Ya. Kemudian fa'ilnya mana? Atta. Ya, kemudian shodiqi itu juga maf'ul yang pertama. Ya, an yusafira maf'ul yang kedua. Ya. Kemudian syahadtu rajulaini yatasalahani. Aku menyaksikan dua orang yang sedang berdamai. Di sini mana maf'ul bihnya? rajulaini. Terus i'rab maf'ulun bih man subu alamatu nasbihi al-yaniyabatan anil fathah li'annahu musanna. Fi'ilnya mana? Syahada. Fi'il apa itu? Madin. Mudhorinya apa? Yushahidu. Ya, mana fa'ilnya? Atta, jangan tu, mantu. Atta. Kemudian yatasalahani fi'lun mudhari'un marfu' litajarrudihi minan nasib wal jazim wa alamatu raf'ihi thubutun nun li'annahu minal af'alil khamsah. Tasalaha yatasalahu, dua orang yatasalahani. Al alif dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Ah, al jumlah al fi'liyah fi mahalli, pada mahalnya apa ini jumlah? Pada mahalnya nasab sebagai sifat dari rajulaini. Jadi kalau ada jumlah, jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah atau syibuh jumlah yang datang setelah isim yang nakirah, maka di i'rab sebagai apa? Sifat na'at. Jadi ra'aitu rajulan yabki, saya melihat seseorang yang sedang menangis. Yabki di i'rab dulu. Iya. Yeah. Yabki fi'il mudhari marfu' min fa'il mustatir. Wal jumlah, al jumlah al fi'liyah fi mahalli apa? Nasbin na'at. Itu na'at. Tapi kalau datang ya setelah ya ma'rifah, dia sebagai hal seperti ra'aitu Muhammadan yabki. Ra'aitu Muhammadan yabki, maka yabki di i'rab dulu. Yabki fi'il mudhari marfu' li tajarruhi minan nasi wal jazi wa fa'ilu. Setelah itu al jumlah al fi'liyah fi mahalli nasbin hal. Hal belum hal ya. Iya. Paham ini? Syahadtu rajulaini yatasalahani, saya menyaksikan atau melihat dua orang yang saling apa? Berdamai, yang saling berdamai. Sahib dzal akhlaqil hamidati, bertemanlah dengan orang yang memiliki akhlak yang mulia, terpuji. Mana di sini maful bihnya? Dzal akhlaqi, dza man sub. Dza di sini apa? Maf'ulun biman sub. Wa alamatu nasbihi al alif niyabatan anil fathah li'annahu minal asmail khamsah. Jangan lupa asmail khamsah, bukan asmail khamsin, cuma lima ya. Apa ya, bukan 50, 5 saja sebagai menambahkan nanti 6 asma sittah ya. Coba di i'rab sahib, fi'il apa sahib itu? Fi'il amr. Sohaba yusohibu sohib. Gitu. Sohaba fi'il amrnya. Yusohibu fi'il mudhari'nya. Amrnya sohib. Bertemanlah. Dzal akhlaqi. Dza maf'ulun biman sub wa alamatu nasbihi al fathah. Al fathah lagi. Al alif niyabatan anil fathah li'anahu minal. Wahuwa dza apa? Mudhaf. Al akhlaqi mudhafun ilaihi. Al-hamidati. Apa coba? Sudah lewat bahasanya. Al-akhlaqil hamidati. Na'at dari al-akhlaq. Al-akhlaq itu jamak dari apa? Khuluq. Kalau jamak taksir dihukumi mu'annath. Makanya sifatnya dikasih tak ya. Al-hamidati. Tuh. Ya sama-sama apa? Ma'rifah kan? Al-akhlaqi ma'rifah dengan al. Al-hamidah juga ma'rifah. Ini al-akhlaq dihukumi mu'annath karena dia jamak taksir. Maka sifatnya pun mu'annath. Sama-sama kasroh. Tuh. Jadi al-hamidati na'at li al-akhlaq. Na'atun lil majrur. Majrurun mith. Itlu alamatu jiri al-kasrah. Al-kasiyatu al-ariyatu lan yajidna ra'ihat al-jannati. Ya. Al-kasiyatu al-ariyatu lan yajidna ra'ihat al-jannati. Ra'ihat al-jannah. Para wanita yang berpakaian tapi telanjang. Apakah karena ketat. Atau tembus pandang. Atau cingkrangnya pakaian yang dikenakan, iya. Atau apa? Betul enggak? Iya. Lanya jidna, mereka tidak akan mendapati bau surga yang bisa dicium dari jarak yang sangat jauh. Iya. Nah itu, sebagaimana tersebut dalam hadis. Iya. Yang sinfani lam arahuma min ahli nar, dua golongan yang belum saya pernah lihat gitu sekarang ini dari penduduk neraka. Di antaranya rijal yang mereka membawa cemeti cambuk-cambuk yang dengannya memukul manusia secara zalim. Kemudian yang kedua ini al-ghasiyat al-ariyat. Iya. Mana di sini maf'ulnya? Ra'ihata. Iya. Fi'ilnya mana? Fi'ilnya yajid, wajada yajidu. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya mana? Al-kasiyatu al-ariyatu lan yajidna ra'ihatal jannati. Nun itu. Nun bukan na kalau nun dhamir muttasil mabni 'alal fathhi fi mahalli rafin fa. Fa'il. Ya. Dan yajid ya di situ pada mahalnya apa? Nasab karena masukkan lan. Ya. Al-kasiyatu dirafakan kenapa? Al-kasiyatu mubtada jangan lupa ya. Ya. Al-ariyatu sebagai apa? Al-kasiyatu al-ariyat. Ya. Sebagai apa? Khabarnya lan itu. Lan yajidna ra'ihatal. Sebagai sifat ya. Al-kasiyat al-ariyat. Ya. Ya, berpakaian. Ya, al-kasiyat wanita, para wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ya. Kemudian ishtaraitu asa jaddi, saya membelikan tongkat untuk kakek saya, sudah tua. Jalannya enggak bisa dengan dua kaki tapi dengan tiga. Di sini mana maful bihnya? Asa. Ya, coba di'rab ishtaraitu. Fi'lun wa fa'il ishtara. Fi'lun mad mabni 'ala sukun litisalihi bi dhamir mutaharrik. Atta dhamir muttasil mabniun ala dhammi fi mahalli fa'il asa maf'ulun bih mansub wa alamatu nasbihi al-fathah al-fathah al-muqaddarah ala akhir bukan ini ya bukan apa muthanna ini asa kalau misalkan muthanna asawa berarti dua tongkat gitu kan maksud dua tongkat cukup satu tongkat saja mabni alal fathah bukan mabni alal fathah ya mansub wa alamatu nasbi al fathah al muqaddaru alal alif mana' min dhuhriha at ta'azzur li annahu ismun maqsur wa huwa mudhaf jaddi mudhafun ilaihi majrur jaddi wa alamatu jari al kasrah apa al muqaddaru ala ma qabla ya al mutakallim ya kan ya mana' min dhuhriha ishtighal al-mahal bi harakatil munasabah dan ajad juga mudhaf juga ya'nya dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli jarin mudhafun ilai ahmilu dhikra ya jamilatan 'inda khatmi lil Qur'an mana di sini ya dhikra itu dhikra jamilatan sifat saja bagi dhikra ya ahmilu dhikra jamilatan inda khatmi al-Qur'an dhikra jamilatan sifatnya ya ahmilu aku mendapati dhikra peringatan yang bagus inda khatmi al-Qur'an ya ketika saya apa selesai menghatamkan al-Qur'an nah itu ahmilu i'rabnya bagaimana fi'lun fa'il ahmilu fi'lun mudhari' dari hamala yahmilu ana ahmilu marfu' alamatu rafi'i ad-dhamma adh-dhahiru 'ala akhiri wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu ana dhikra maf'ulun biman so wa 'alamatu nasbihi al-fathah al-muqaddara 'ala al-alif ya 'ala alif itu alif yang ditulis ya mana min dhuhuriha at-ta'adzur da'awtu samiyan li'aqdi nikahi ya Saya mengundang Samian nama orang Sami untuk menghadiri akad nikahku. Da'utu Samian li'aqdi nikahi. Mana maf'ulnya? Samian. Da'utu i'rabnya fi'lun wa fa'il. Da'a fi'lun madh mabni 'ala sukun litisalihi bi. Iya, atta dhamir ya mabni 'ala dhammi mahali fa'il Samian maf'ulun. Iya, man subu alamatun nasbi al-fathah dhahiru ala akhirih li'aqdi. Ini artinya kalau jar majrur ya muta'alliq dengan da'a. Jadi kalau ada jar majrur itu harus ada tempat bergantungnya. Enggak bisa berdiri sendiri ya, tempat bergantungnya fi'il. Kalau tidak ada fi'il ya, yang semakna dengan fi'il, isim fa'il, isim maf'ul, masdar. Li 'aqdi ini al-jar wal majrur muta'alliq dengan da'a itu. Lam harfu jar 'aqdi ismun majrurun bil lam wa alamatu jari al-kasra dhahira 'ala akhirih wa huwa mudhaf nikahi mudhafun ilaihi. Seterusnya. Dan seterusnya. Hanna al-mudiru an-najihin. Mudir memberikan ucapan selamat kepada para santri yang lulus. Mana di sini maf'ul bihnya? An-najihin. An-najihin maf'ulun. Man? Wa alamatu nasbihi? Niyabah? Li'annahu? Jam'ul mudhakaris salim. Jam'ul mudhakaris salim. Fi'ilnya apa? Hanna'a yuhanni'u tahni'atan. Tahni'ah. Al-mudir sebagai fa'il. Alimtu at-tabibati nashitatin. Ya, alimtu at-tabibati nashitatin. Mana di sini maf'ul bihnya? Ya, at-tabibat. Apa namanya at-tabibah? Dokter. Dokter wanita. Ya. Maf'ulun bihi mansub. Maf'ul bihi yang pertama bagi alima. Jadi alima butuh dua maf'ul ya. Butuh pada dua maf'ul. Saya mengetahui bahwa saya para dokter wanita itu nasyithat, rajin-rajin. Ya, nasyithat jadi at-tabibat maf'ul bihi al-awwal. Maf'ulun bihi awal yang pertama. Mansub wa alamatu nasbihi at-tabibati al-kasra niabatan li'annahu ya jamul madzi sali. Nasyithatin maf'ulun bihi tsanin gitu ya. Maf'ul bihi yang ke dua. Sama man sub wa alamatu nasbihi niabah li'annahu nadhi salim. Sarroni qudumuka, menggembirakanku kedatanganmu. Sarroni qudumuka, menyenangkanku kedatanganmu. Mana di sini maf'ul bihnya? Al-ya. Mana di sini fa'ilnya? Jangan terburu-buru kepada dhamir, kata Ibnu Malik tadi kan. Kudumu itu fa'ilnya. Sarroni kudumuka. Sarroni sarro fi'ilun ma'ad nabni alal fat la mahalal minal i'rab. Sarro yasurru nun lil wiqayah ya dhamir muttasil mabni ala as-sukun fi mahali nasbin maf'ulun bih muqaddam ini dahulukan. Ya. Qudumuka qudumu. Hah? Fa'ilun marfu qadama itu qadima yaqdumu, maksudnya qudum kedatangan. Qudumu mafa'il marfu wa alamatu rafi' ad-dhamma dhahira 'ala akhirih wa huwa mudhaf ka dhamir muttasil mabni 'ala al-fath fi mahalli jar mudhafun ilayhi. Ya, gitu. Akrim abaka wa ummaka, muliakan bapak dan ibumu. Mana maf'ul bihnya? Abaka. Adapun ummak dinasabkan kenapa? Karena ataf tabi dia bagi abaka yang mansub, maka ikut mansub. Ini praktek yang sudah lewat. Di sini akrim i'rabnya bagaimana akrim? Fi'lu amr dari apa? Akrama yukrimu akrim, ahsana yuhsinu ahsin. Aslama yuslimu aslim. Akrim fi'lu amrin. Fi'lu amrin. Jangan-jangan fi'lun amrin. Salah. Fi'lu amrin. Susunannya mudah-mudah fi'lah ya. Fi'lu amrin. Kalau fi'lun mudhari'un sifat mausuf. Atau na'at man'ud. Juga fi'lun madin sifat mausuf. Akrim fi'lu amrin mabniyun ala sukun. Terus. La mahalala minal. Ya Rabba fa'iluhu dhamir mustatir fihi. Wujuba takdiruhu. Anta. Kalau perintah itu harus kepada mukhatab ya. Kalau dengan fil amr, dengan sihohnya amr ini harus dengan, harus kepada yang diajak syara. Anta. Kalau yang diajak perempuan, diajak diperintah perempuan, akrimi. Dua orang, akrima. Dua orang jamak laki-laki, akrimu. Jamak perempuan, akrimna. Ya. Wah, masya Allah. Abaka mafulun bih man wa alamatu nasbihi al-alif niyabatan li'annahu abahuwa kaf dhamir muttasil mabni ala al-fathhi fi mahal jarin wawu harfu ummak umma ma'tuf ala aba ma'tuf ala al-mansub mansubun mithlu alamat nasbi al-fathah wa huwa mudhaf kaf ya mabni fi mahalli syarrin mudhafun ilaih. Sekarang isilah tempat kosong berikut ini dengan maful bi yang pas. Kafa asyikhu najahu fi imtihanin nahwi. Asyikh kafa itu membalas titik-titik najahu yang mereka lulus fi imtihanin nahwi pada ujian nahwu. Ha, apa ya? Kafa asyikh apa? Alladzina. Agak sulit ya. Jadi mafulnya bentuknya apa? Si mausul. Syekh membalas si alladzina. Santri-santri, siswa-siswa yang najahu selamat. Selamat apa? Lulus. Fimtihanin nahwi. Kemudian. Syakarti. Asyakarati talamidatu. Titik-titik. Allawati yat'abna min ajlihinna. Para siswi berterima kasih. Titik-titik yang mereka bersusah payah. Min ajlihinna. Dalam rangka kebaikan para siswa tersebut. Ya, al-mudarrisat. Ya, kan? Syakarati talamidatu al-mudarrisati. Ya, kan? Allawati yat'abna. Sulit ya? Sulit. Harus tinggal. Ganti yang mudah. Ya, isi tempat kosong berikut dengan dhamir maf'ul bih yang cocok. Sabir ala amalik. Jadi domirnya. Jadi antum cari maf'ulnya domir yang pas. Yang kembali kepada isim dhamir sebelumnya ya. Sabir ala amalik wa atqin. Terus menerus langkau di atas amalanmu. Wa atqin. Apa? Kasih maf'ul. Atqin. Wa atqin. Hu. Kembali kepada amalik. Tuh. Sabir ala amalik. Terus engkau sabar beramal. Wa atqin. Dan mutkinkanlah. Sempurnakanlah. Hu. Yani amalanmu. Gitu. Paham ini? Jadi wa atqin hu. Kembali ke mana hunya? Hanya kepada amalik. Nah, sekarang berikutnya antum lanjutkan ya. Amilu ahlakum bimahabbatin wahtaramu. Amilu terjemahnya dulu pergaulilah keluarga kalian dengan penuh kasih sayang. Wahtaramu hum. Masyaallah. Mayan. As'alullaha an yu'ina titik-titik ala takhatti as-si'abi. Hah. Aku meminta kepada Allah agar membantu ala untuk ia bisa takhaddi as-si'abi melalui kesulitan-kesulitan. Asalullah an yu'i na bukan yu'inu. Asal ya bisa an yu'inaka boleh, an yu'inahu boleh. Bebas tergantung yang didoakan siapa. Iya kan? Ja'a shadiquka li ziyaratika fa akrim. Lanjut. Hu, kembali ke mana ha di sini? Shadiq. Kalau diganti misalkan ja'a asdiqauka. Ya, li ziyaratika fa akrim hum. Ya. Birra walidayka, berbaktilah. Barra ya burru birra, ya. Ya. Birra walidayka, berbaktilah kepada kedua orang tua mawasaid. Huma, san insyaallah. Cerdas-cerdas saya itu ya. Di sini pertanyaan berikutnya atau soal berikutnya antum diperintahkan untuk meletakkan di bawah dhamir-dhamir munfasilah yang dia datang sebagai maf'ul bih. Mana nih? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Mana di sini maf'ul bihnya? Yang dhamir munfasil bentuknya. Iyahu kok suwen sih? Itu dhamir munfasil maf'ul bih. Ya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Rabbmu telah mewajibkan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Wa bil walidaini ihsana. Ya. Kemudian وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ. Mana sini? Wa'i iyakum, mansub dia. Kenapa mansub di sini iyakum? Karena diatofkan kepada hum itu. Iya kan? Narzuquhum, kami yang memberi makan anak-anak mereka dan juga kalian. Ini dhamir munfasilnya dia mansub bukan maful bi, tapi karena dia diatofkan kepada apa? Yang mansub kepada hum itu. Ya. Di sini ada maful bi auladakum, ya kan? Ya, khasyata mansub ada bahasanya itu belum. Ya. Wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Mana di sini? Iyaya itu apa i'rabnya sebagai maf'ulun bih muqaddam yang didahulukan seperti iyyaka na'budu ya. Ya. Coba antum bikin dalam satu jumlah di mana kalimat yang saya sebutkan ini dijadikan sebagai maf'ulnya. Coba antum Al-Qur'an jadikan maf'ul bih. Abu Ahmad Al-Qur'an jadikan maf'ul bih mansub. Silakan. Kan saya melihat ya bisa enggak apa raaitul Qur'ana. Saya melihat Al-Qur'an ya enggak salah. Itu saya lihat Al-Qur'an itu. Bisa ya. Raaitul Qur'ana. Saya melihat ada Al-Qur'an. Atau Al-Mushaf gitu lebih tepatnya ya. Ya, atau Mushaf gitu ya. Ya, sami apa qara'atul Qur'ana. Akhuka. Jadi kan maf'ul bih mansub. Saya menjenguk menziarahi saudaramu. Apa berarti? Zurtu akhoka. As-so'imani. Dua orang yang sedang berpuasa. Saya ngasih makan kepada. Atau yang gampang aja lah silakan. As-so'imani. Dua orang yang sedang berpuasa. Jadi kan maf'ul bih. Saya memberi kepada dua orang yang berpuasa. Nih. Makanan. Nah. A'to memberi itu. A'to. Apa? A'to yu'ti. Memberinya. Apa berarti? A'to itu. As. So imaini to'aman. Ya. Yeah. Makanan. Atau iftar. Ya. Yeah. An-najihun. Orang-orang yang lulus. Ha. An-najihun. Apa? Yang. Ya yeah, apa? Apa? Jangan roh itu terus. Roh itu an-najihin bisa. Saya melihat orang lulus. Ya tahakun tertawa misalkan. Rosibin yang gagal-gagal. Ya bukun menangis. Apa? Maf'ul bih. Apa? Bahasa Indonesia dulu. Hah? Dorob tuh gitu. Ya. Ya udah lulus dipukul. Jangan apa? Nazar tu ila, nazar ila. Siapa yang bisa? An-najihun. Orang-orang yang lulus. Ya tadi apa itu berarti? Yasuruni apa? Maf'ul bi. Yasuruni apa? Alladhi apa? Hah? An-najihun orang-orang yang lulus. Apa kira-kira yang pas? Yang pas bahasa Indonesia dulu apa? Hanna'tu gitu. Iya, yeah. Hanna'tu apa? An-najihin. Saya memberikan tahniah ucapan selamat kepada apa? Siswa-siswa yang lulus. Abi, gampang ini abi ya, antum. Utang satu, abi. Gampang abi mah. Akram itu abi. Akram itu apa? Abi. Borob itu abi boleh enggak? Ya, enggak boleh. Ya. Enggak boleh. Cukup atau lanjut? Hah? Cukup ya. Lanjut, enggak apa-apa, jangan mudah menyerah. lanjut gitu. Masih ada. Saya sebutkan saja ya ayat Al-Qur'an, antum lihat mana maful biya. Inna Allaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannat. Alladzina, inna Allaha yudkhilul ladzina amanu. Ada enggak yang lainnya? Inna Allaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannat. Al-salihat itu maful dari amilu. Ya, kemudian jannat juga maful yang kedua dari yudkhilu. Ya, memasukkan orang-orang beriman dalam surga. Innallaha yuhibbul muhsinin. Al-muhsinin. Man? Sob. Ya. Tanda nasobnya apa? Ya, kenapa? Karena dia. Waja'u abahum isya'an yabkun. Abahum maf'ulun bih, bagus. Iyamsaskum qarhun faqad massal qawma qarhun misluh. Al-qawma maf'ulun bih, massa. Mana fa'ilnya? Faqad massal qawma qarhun misluh. Qarhun, di sini maf'ulnya dahulukan dari apa? Fa'ilnya. Wa'ada Allahu al-mu'minina wal-mu'minati jannat. Ya. Ada dua, al-mu'minin. Bukan, al-mu'minat sih ma'atuf saja, diatofkan kepada al-mu'minin. Jannat. Wa'ada itu butuh kepada dua maf'ul. Ya. Innal ladhina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladhina amanu lahum adzabun alim. Mana di sini maf'ulnya? Innal ladhina yuhibbuna an tashi'al fahishatu. Maf'ul binya mana? An tashi'a. Masar muawwal. Ma tara, ini perhatikan lagi, lebih lagi ya. Ada maf'ulnya enggak coba? ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت bukan tafawutin setelah min tuh itu setelah min di taukid itu iya min tafawutin tafawut nakirah datang setelah nak, apa penafian ma setelah min. وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ مَنَ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ مَنَ مَفْعُولُ بِهِ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ مَنَ مَفْعُولُهُ الْهَاء itu pada hum ya ha pada hum maf'al lafzu lillah fa'ilnya walakin anfusahum yadhlimun mana mafulnya? Anfusam didahulukan dari fi'il dan fa'ilnya. Ya. Untuk menunjukkan hasar. Ini hanya mereka sendiri yang mendzalimi diri-diri mereka sendiri, bukan Allah. Wa ati dzal qurba haqqahu. Mana? Wa ati dan berikanlah ata yu'ti ati. Berikanlah kepada dzal qurba karik berabad haqqahnya. Dza ini maf'ul yang pertama, yang keduanya apa? Haqqahu. Ata butuh dua maf'ul. Kemudian la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza la tubtilu sadaqatikum mana maf'ul bihi sadaqati mansub dan nasabnya apa yasraniya apa li'annahu jam'ul munatsir salim wallahu la yuhibbu adh-dhalimin. Al-zalimin. Tanda nasabnya? Ya. Ati'u Allah wa ati'u Rasul wa la tubtilu a'malakum. A'malakum. Ati'u Allah. Lafzu jala Allah. Ati'u Rasul. Ar-Rasul. Ya. Afa ghayra dinillahi yabghun. Ha, coba. Afa ghayra dinillahi yabghun. Apakah selain agama Allah mereka cari? Mana di sini maful bihnya? Ghaira didahulukan. Ya, didahulukan. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ. Fa'ilnya mana di sini? وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ. هُوَ itu setelah illah. Ya, saya tidak paham aja lah. Semoga demikian kenyataannya. Ya. Atau satu lagi ya. Nah, cukuplah. Insyaallah pembahasan berikutnya kita masuk ke al-maful al-mutlak ya. Sampai di sini ada yang mau disampaikan? Mafulun bi, sehingga mulai sekarang kalau baca Al-Qur'an coba cek. Ya, ilmu yang antum telah lewatkan itu sudah kuasai ini pengaruhnya jauh mana gitu. Sekarang baca alhamdulillahi oh alhamdu dirafakkan ya. Kenapa? Coba cek diputar lagi dari awal. Wah, ini mubtada ini. Ya. Khabarnya mana ya? Lillahi oh jar majrur. Wah, bentuk syibah jumlah ini jar majrur. Ya. Seperti itu. Coba kali-kali. Ya, wallahu a'lam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.